Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, insyaallah ta'ala dalam kesempatan yang mulia ini kita akan hadith-hadith yang dimuat oleh al-imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram, Babul Adhahi, di bab Adhahi, Udhiyah. Sebagai munasabah tentunya dengan bulan yang ada kita padanya, dan sebagai muzakarah al-ma'lumat, kita mengingat-ingat maklumat yang telah kita lalui, yang sering kita dapatkan di dalam pembahasan udhiyah. Tayyib. Yang sebelumnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihi wal fajri wa layalin ashri wa syaf'i wal watr. Allah SWT bersumpah dengan sekian makhluknya, di antaranya wal fajr, demi fajar, walayalin ashr, dan juga bersumpah dengan hari-hari yang 10, wasyafi wal watr, dan di antara hari-hari yang 10 tersebut Allah bersumpah dengan yang genapnya dan yang ganjilnya. Taim. Sehingga terjadi perselisihan di kalangan para ulama, silang pendapat di antara mereka tentang walayalin ashar, hari yang 10. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwasanya hari yang 10 ini yang menunjukkan agung dan mulianya, sehingga dijadikan sumpah oleh Allah SWT agar seseorang bersungguh-sungguh beramal padanya, melakukan berbagai macam amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang antara mereka mengatakan hari yang 10 ini adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang lainnya pun mengatakan hari di sini yang 10 maksudnya adalah 10 pertama di awal Dzulhijjah. Sehingga dari perselisihan ini, dari sidang pendapat ini, dipilih oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad yang mulia dan utama dari 10 hari ini, malam-malamnya adalah malam terakhir daripada Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan, dan siangnya yang mulia dari 10 hari ini adalah siang hari awal Dzulhijjah. Tapi ini jamak, penggabungan daripada perselisihan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Sehingga fahrisu barakallahu fikum untuk menambah amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini. Ya, di awal-awal 10 Dzulhijjah. Tayyib. Qala rahimallahu taala babul adhahi. Adhahi sebagai jamak daripada udhiyah. Dalam udhiyah ini kata para ulama di antaranya Imam Syaukani dan juga Imam An-Nawawi serta Al-Asma'i, dari segi bahasa dia memiliki 4 bahasa, yaitu boleh untuk kita mendomahkan atau mengkasrahkan hamzah di awalnya, udhiyah atau idhiyah. Ya. Udhiyah atau idhiyah. Maka jamaknya keduanya sama. Adhahi. Jamaknya sama. Kemudian yang ketiga, boleh pula untuk dibaca dhahiyah. Dhahiyah yang jamaknya adalah dhahaya. Dhahaya. Jadi ada perubahan dari segi mufradnya dan perubahan pada segi jamaknya. Baik. Kemudian yang keempat, dibaca dengan adhatun. Adhatun jamaknya adha. Sehingga logoh yang keempat inilah, ya, bahasa yang keempat ini yang mufradnya adhatun kemudian jamaknya adha, dijadikan penamaan terhadap hari tersebut, yaitu Idul Adha. Itu diambil daripada apa? Bahasa yang keempat. Kenapa dinamakan Idul Adha sebagai Adha? Karena mimbab tasmiyatu syai' atau idafatu syai' ila waqtiha. Bab menamakan sesuatu kepada waktunya. Penyandaran sesuatu kepada waktunya. Karena yang namanya sembelihan dilakukan pada waktu duha. Sembelihan tersebut dilakukan pada waktu duha, yaitu meningginya matahari. Sehingga diidhafahkanlah hari tersebut kepada, atau penyembelihan tersebut kepada waktunya. Tayyib. Maka boleh dengan bahasa yang mana saja, boleh dikatakan adhahi ataupun dhahaya ataupun adha. Hadis yang pertama beliau bawakan dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bikabshain amlahain aqranain wa yusammi wa yukabbir wa yada'u rijlahu ala sahihima wa fi lafdhin dhabahahuma biyadihi wa fi lafdhin saminain wa li abi uwana fi sahihi saminain. Yang pertama dengan sa saminain sin, yang kedua dengan tha, tha setelah tha. Tidak ada dua lafaz. Ada dengan saminain dengan sin, lalu ada lafaz dengan tha, saminain. Baik. Sehingga beliau sebutkan apa? Bil musallasati badal sin. Ya, dengan titik tiga sebagai pengganti daripada sin. Wa fi lafdhin li muslimin, dan dalam lafaz muslim, wa yaqulu bismillahi والله أكبر. وله من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أمر بكبش أقرا يطأ في سواد ويبرق في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلم المدية ثم قال اشهديها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذه بأدجعه فأدجعه وأخذه فأدجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد آل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. Hadis yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatalah ketika itu beliau menyembelih hewan binatang sembelihannya bikabshain dengan dua ekor kambing. Yang dua ekor kambing tersebut sifatnya amlahaini akronaini, cenderung memiliki warna putih. Ya, amlah ini kata ulama diserupakan dengan milh. Putihnya seperti putih garam. Taib. Yaitu warna putih bercampur dengan warna hitam yang sedikit. Tetapi apa cenderungnya warna putih. Dan putihnya di sini diumpamakan seperti putihnya garam. Taib. Karena milh artinya garam. Jadi keduanya apa? Cenderung warna putihnya. Dan juga akronain, keduanya bertanduk. Kemudian Rasulullah SAW yusammi, menyebut nama Allah, wa yukabbir dan bertakbir. Dan beliau meletakkan kakinya ala sifahihima, ay ala unuqiha, di atas lehernya. Di atas leher sembelihan tersebut. Fungsinya untuk apa? Liyatabakkan fi dhabhiha, ya, supaya mudah menyembelihnya. Tayyib. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lainnya dhabahahuma biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menyembelih keduanya, kambingnya dengan tangannya. Tidak mewakilkan kepada yang lainnya. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lainnya saminaini, kedua kambing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemuk. Ya. Samin dengan sin. Kemudian dari lafaz Abu Awana dalam sahihnya dengan tha saminaini, artinya apa? Keduanya mahal, memiliki harga yang tinggi. Kemudian dalam lafaz Muslim Rasulullah SAW mengatakan bismillahi wallahu akbar sebelum menyembelih. Demikian pula hadis Anas ini memiliki syawahid dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyembelih dengan satu kambing yang bertanduk. Yang sifat kambing tersebut yatau fi sawadin. Makna yatau fi sawadin yaitu kedua kakinya berwarna hitam. Wa yabruku fi sawadin, maknanya di sekitar perutnya berwarna hitam pula. Tayyib. Wa yanzuru fi sawadin, dan maknanya di sekitar matanya hitam pula. Itu sifat-sifat kambing yang diperintahkan untuk disembelih. Taib. Atau yang dipilih untuk berkurban. Jadi dia memiliki warna hitam di kakinya, di perutnya, dan juga di sekitar matanya. Adapun yang lainnya apa? Cenderung putih seperti garam. fa'utiya bihi liyudahya bihi. Kemudian didatangkan kambing tersebut dengan sifat yang telah disebutkan untuk disembelih. Seraya Rasulullah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Aisyatu, wahai Aisyah, halumil mudyah, halum ihatil mudyah, kemarikan pisau atau golok, ya, datangkan pisau atau golok. Tsumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan, isda ishadhiha bihajarin, asah dengan apa, batu. Menunjukkan apa? Memerintahkan untuk menajamkan golok tersebut atau pisau tersebut. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha melakukannya. Dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil, memegang binatang tersebut dan membaringkannya, kemudian menyembelihkannya dengan mengatakan, bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya, setelah itu baru Rasulullah menyembelihnya. Tayyib. Itu kurang lebihnya daripada makna hadis tersebut. Dan sebelumnya perlu diketahui bagi siapa saja di antara kita yang hendak menyembelih, di sana ada tuntunan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang punya niatan, punya tujuan hendak menyembelih di hari Idul Adha nanti, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menahan dirinya tidak memotong kuku dan juga bulunya. Itu bulu yang dilarang untuk di potong ketika itu. Baik. Karena bulu tentunya apa, terbagi tiga. Ada bulu yang haram dipotong, ada bulu yang mubah dipotong, ada bulu yang diperintahkan dipotong. Baik. Maka yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah bulu yang atau mencakup semua bulu. Ya. Mencakup semua bulu, tidak boleh untuk dipotong ketika itu, baik itu yang mubah ataupun yang haram. Sebagian pendapat para ulama seperti itu. Tanya. Ya. Sebagian berpendapat lagi khusus bulu di sini apa? Bulu yang sifatnya mubah untuk dia memotongnya. Disunahkan untuk memotongnya, ya, bukan diperintahkan. Seperti yang diperintahkan, ya, bulu ketiak, bulu kemaluan, ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memotongnya. Adapun yang mubah seperti apa? Rambut, ya. Kemudian juga kumis dan bulu-bulu yang lainnya yang tidak disebutkan di dalam nas. Dan di sana ada bulu yang haram dipotong seperti jenggot. Ini adabnya untuk dia apa, menahan diri tidak memotong kukunya bagi orang yang hendak menyembelih. Ya. Tayyib, itu cukup dia, meskipun mungkin dia niatkan untuk keluarganya nantinya, maka dia apa, menahan diri dari memotong kuku dan memotong bulu rambutnya. Tayyib. Hal itu berdasarkan hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilala min Dzulhijjah wa aradtum aw aradtum an tudhahu falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, dia tahu hendak memasuki hilal Dzulhijjah, hendak memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, dan kalian ingin untuk apa, menyembelih di hari kurban nanti, hendaklah dia apa, menahan dirinya untuk tidak memotong bulunya atau rambutnya dan juga tidak memotong kukunya. Tapi ini adab yang dari sini para ulama terjadi silang pendapat apakah hukumnya haram atau makruh ketika seseorang terjadi di awal-awal dari hiddah tersebut memotong kuku atau rambutnya. Ya. Maka di sini tentunya supaya kita tidak terjatuh ke dalam perkara yang haram, ya, dan berhati-hati dari perkara yang makruh untuk menahan diri dari melakukan perkara tersebut, yaitu memotong kuku dan juga memotong rambut. Dan juga sebagaimana yang antum ketahui bahwasanya udhiyah masyru'ah bil kitab wa sunnati wal ijma', disyariatkan secara Al-Qur'an, sunnah dan juga ijma'. Secara Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di surat Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wanhar." Ya. Salatlah engkau karena Rabbmu dan juga menyembelihlah. Salat yang khusus Idul Adha dan yang umum semua salat. Dan juga wanhar yang lebih khusus adalah udhiyah dan umumnya sembelihan yang lain yang disyariatkan. Itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sunnah yang menunjukkan disyariatkannya udhiyah itu hadis-hadis dalam kitab ini. Ya. Hadis Anas dan yang lainnya menunjukkan apa disyariatkannya udhiyah dan juga dinukilkan ijma' Ibnu Qudamah dan yang lainnya tentang apa disyariatkannya udhiyah. Tayyib. Cuma dari sini pula para ulama terjadi silang pendapat apakah hukumnya udhiyah tersebut wajib atau sunnah muakkadah atau bahkan mubah. Maka yang rajih wallahu ta'ala a'lam bisawab dari ini semua hukumnya sunnah muakkadah. Ya bukan wajib. Meskipun sebagian para ulama di antaranya Abu Hanifah berpendapat wajib hukumnya karena datang secara perintah wanhal. Ya, dan juga dalam hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrubanna masjidana. Ya, dia punya kelapangan dan tidak menyembelih, tidak boleh untuk mendekati masjid kami. Tayyib. Tapi jumhur para ulama berpandangan atau berpendapat hal itu adalah sunnah muakkadah saja. Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis Ummu Salamah, "Man arada ayudahhiya." Ya, barang siapa yang dia ingin menyembelih. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitkan sembelihan dengan apa? Iradah. Keinginan. Tidak ada penekanan. Tayyib. Sehingga dari sini kata jumhur para ulama mustahab saja. Ya. Dan tentunya bagi orang-orang yang memiliki kelapangan keluasan dalam hal itu ya untuk dia apa? Menyembelih. Tayyib. Sebagai bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas rezeki yang Allah berikan kepadanya. Tayyib. Sebagaimana Allah SWT firmankan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka mengingat Allah SWT atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka dari binatang ternak. Tayyib. Maka faedah daripada hadis Anas dan juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di sini menunjukkan bahwasanya orang yang hendak menyembelih hendaklah dia memilih hewan kurbannya yang memiliki sifat yang telah disebutkan dalam hadis Anas dan juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jikalau itu dari kambing maka dia memilih kambing yang ghalib keumuman warnanya warna putih. Ya. Dan jikalau memiliki warna hitam tadi di kakinya, di perutnya dan di sekitar matanya. Dan juga apa? Hewan kambing yang bertanduk diusahakan. Ini sifat-sifat yang afdal, yang utama. Ya. Meskipun mungkin antum tidak ada lagi hitam, ya, ataupun tanduknya sedikit, boleh-boleh saja. Tapi apa? Afdaliyah. Ya, keutamaan adalah sesuai dengan sifat yang disembelih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya. Sehingga ini menimpul atau menampakkan, menimbulkan, menjelaskan kepada yang lainnya bahwasanya binatang kurban yang hendak disembelih itu apa? Benar-benar memiliki nilai keutamaan, kegagahan, kebagusan dari segi warna dan juga tanduk. Kemudian diwajibkan bagi orang yang menyembelih untuk dia yusammi, membaca basmalah. Ini hukumnya wajib kata orang. Ya. Karena binatang tersebut akan halal jika disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Liyadhkuru ismallah, supaya mereka mengingat Allah. Tayyib. Adapun takbir kata para ulama hukumnya mustahab saja. Ya. Dia menambahkan setelah bismillah dan seyogianya seseorang mencukupkan bismillah sampai di situ saja. Tidak membaca dengan sempurna bismillahirrahmanirrahim. Cukup dia bismillah, kemudian ditambah dengan Allahu Akbar. Ini mustahab saja kalau takbir. Tetapi yang perlu dilihat, diperhatikan adalah tasmiyah, membaca basmalah. Kemudian posisi menyembelihnya disebutkan oleh Rasulullah atau digambarkan di sini oleh Anas radhiyallahu taala anhu dengan meletakkan kakinya di atas leher binatang tersebut. Ini fungsinya untuk supaya lebih leluasa dalam menyembelih, lebih kuat tekanannya. Tayyib. Ya, sehingga apa? Dia dengan cepat bisa menyembelih hewan tersebut. Tayyib. Dan juga dalam riwayat yang lain menghadapkan sembelihan tersebut ke arah kiblat. Ya, tapi ini hukumnya bukan wajib. Hukumnya mustahab saja. Kemudian juga yang utama bagi orang yang berkurban dia menyembelih dengan tangannya sendiri. Itu yang afdhal. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa? Yajuz bila khilaf at-tawkil. Boleh diwakilkan tanpa adanya khilaf selama apa? Madam al-dhabihu musliman. Selama orang yang menyembelih tersebut muslim. Jadi ketika antum berhalangan tidak bisa menyembelih binatang kurban antum, maka boleh diwakilkan kepada yang lainnya. Tapi ingat yang diwakilkan tersebut seorang muslim. Tayyib. Dan juga dianjurkan bagi orang yang memilih binatang kurban, binatang tersebut saminin atau samin, ya, gemuk, dicari yang gemuk. Dan juga riwayat yang lain dengan saminin atau samin yang memiliki nilai tinggi, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam tafsir ayat, "Wa yu'adzim syair Allah fa innahu min taqwal qulub." Barang siapa yang dia mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ketakwaan. Ciri daripada ketakwaan hati seseorang. Maka beliau menukil perkataan Ibnu Abbas, termasuk daripada mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala dalam udhiyah, yaitu memilih binatang-binatang sembelihan yang apa? Yang memiliki nilai tinggi dan juga gemuk. Itu bentuk apa? Mengagungkan syiar Allah SWT fil udhiyah. Ya, meskipun sebagian mengatakan athar ini lemah. Tayyib. Tapi apa? Mujma' disepakati oleh para ulama tentang memilih hewan binatang ternak yang apa? Yang memiliki nilai tinggi dan juga memiliki daging yang banyak, gemuk. Kemudian dalam lafaz Muslim di situ dikatakan Rasulullah SAW mengatakan Bismillah, Wallahu Akbar dengan nas secara jelas. Ya, tapi tadi kalau Bismillah hukumnya wajib, ataupun takbir sunnah saja, mustahab. Demikian pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menunjukkan bahwasanya bagi orang yang hendak menyembelih, hendaknya dia memperhatikan adab dalam penyembelihannya. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Ya, karena Allah SWT telah menetapkan untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Sampai-sampai dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Ya, untuk dia menajamkan senjatanya terlebih dahulu. Ya, sebagai bentuk mengembirakan binatang sembelihannya dengan apa? Sembelihan yang cepat. Ya, cepat selesai. Tidak dengan pisau yang ketul umpamanya, ya, istilahnya seperti itu. Ya. Jadi harus apa? Ditajamkan terlebih dahulu. Sehingga Rasulullah perintahkan kepada Aisyah untuk mengasahnya terlebih dahulu. Tayyib. Ini bentuk tadi ihsan terhadap binatang yang hendak disembelih. Dan termasuk ihsan pula kata para ulama tidak boleh menampakkan senjata tersebut di hadapan binatang yang akan disembelih atau di hadapan kawan-kawannya atau ngasah di hadapan mereka. Ya. Bahkan diancam, boy. Kamu nanti seperti temanmu, ya. Tidak boleh. Itu termasuk ihsan terhadap binatang sehingga disembunyikan bagi orang yang hendak menyembelih. Ya. Dia langsung ambil keluarkan ketika hendak menyembelih. Sehingga hati-hati, ya. Jika itu kurang tajam, ditajamkan terlebih dahulu. Dan termasuk tidak ihsan pula dalam menyembelih kata para ulama sampai lepas kepalanya, ya. Copot dari badannya. Dia kurang mantap ini supaya ini dia putuskan semuanya. Ini bukan termasuk ihsan dalam menyembelih, tapi cukup untuk dia memutuskan dua urat yang besar di kanan kirinya dan juga lubang makanannya, tenggorokannya. Baik. Kemudian disyariatkan pula ketika seorang menyembelih atau hendak menyembelih dia membaca Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya. Allahumma taqabbal minni atau apa? Allahumma taqabbal minna. Dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Abu Hurairah dan yang lainnya, Jabir, dalam riwayat Baihaqi, Allahumma minka walak wa taqabbal minni. Ya. Allahumma minka walak. Bahwasanya sembilan ini dari engkau dan untuk engkau. Bukan untuk yang lain. Taqabbal minni. Ya, boleh seperti itu. Ini hukumnya mustahab saja, tidak wajib. Ya. Adapun lafaz taqabbal min ummati Muhammad, ini kata Syekh Al-Albani rahimallahu taala, kekhususan bagi beliau saja. Kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan bagi umatnya. Tayyib. Sehingga jika kita mau baca bismillah Allahumma taqabbal min fulan wa ali fulan. Tayyib. Jika tidak pun tidak mengapa. Cukup dengan bismillah dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang apa? Tujuan antum berkurban, ya, atau dengan dhamir Allahumma taqabbal minna seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Allahumma taqabbal minna atau minni jika lo sendirian. Jika lo antum niatkan untuk keluarga, Allahumma taqabbal minna. Dan ini hukum tadi tidak wajib, ya. Sehingga jangan sampai bingung ketika patungan sapi 7 orang, apakah harus disebut Allahumma taqabbal min fulan wa fulan wa fulan? Tidak, ya. Semata-mata dia mengucapkan bismillah saja itu sudah cukup, ya. Dan Allah Maha tahu siapa yang berkurban ini, ya, faham? Dan jangan sampai bingung ini harus bagaimana mengucapkannya ketika 7 orang patungan, ya. Atau apa dengan jamak Allahumma taqabbal minna. Tayyib. Kemudian hadis yang kedua an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa shahhahahu al-Hakim wa rajjaha al-a'immatu ghairuhu waqfah. Hadis ini yang rajih mauquf. Ya. Yaitu apa? Sampai sanadnya kepada Abu Hurairah saja. Ya. Dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala. Jadi ini adalah apa? Min qauli Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga disebut hadisnya mauquf yang sampai kepada sahabat. Tayib. Jadi ini bantahannya bagi yang berpendapat wajib bahwasanya ini bukan hadis, tapi apa? Atsar dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Barang siapa yang memiliki keluasan kelapangan, ya harta, harta yang banyak, cukup untuk membeli mungkin seekor kambing atau seekor sapi atau seekor unta, dan tidak menyembelih, maka tidak boleh mendekati musalah kami, tidak boleh mendekati musalah kaum muslimin, bergabung dengan mereka. Tayib. Ini tentunya apa? Sebagai ancaman bagi orang-orang yang meremehkan syariat sementara dia telah mampu bisa melakukannya. Tayib. Meskipun tadi ini adalah min kalam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tayib. Artinya jangan sampai seseorang meremehkan tentang perkara syariat jika dia mampu. Ya. Seyogyanya dia semangat untuk melaksanakan ibadah yang besar yang dikatakan oleh para ulama Imam Ahmad dan yang lainnya dan terjih Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya udhiyah afdal min sadaqati bi thamaniha, lebih utama daripada sedekah dengan semua jenis sedekah yang ada. Ya. Itu apa? Sembelihan. Nilainya lebih utama dibandingkan dengan sedekah-sedekah yang ada yang lainnya. Tayib. Sehingga sebagian para ulama memandang bolehnya untuk udhiyah melakukan sembelihan kurban bagi orang yang telah wafat. Dari mana? Mereka beristinbat dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Sementara keluarga beliau ya, dan umat beliau telah ada yang wafat. Sehingga ini kata Syekh Al-Syekh menunjukkan salah satu bolehnya nas untuk melakukan sembelihan kurban dari apa? Mayit. Tayib. Dan itu apa lebih utama tadi dibandingkan dengan sedekah untuk si mayit. Ketika anaknya ingin sedekah untuk mayit tujuannya, maka apa lebih utama? Udhiyah. Wallahu taala a'lam bishawab. Qala rahimallahu taala wa an Jundub ibn Sufyan radhiyallahu anhu qala shahidtu al-adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu bin-nas nadhara ila ghanamin qad dhubihat faqala man dhabaha qabla as-salat falyadhbah shatan makanaha wa man lam yakun dhabaha falyadhbah ala ismillah. Muttafaqun alaih. Dari Jundub ibn Sufyan radhiyallahu taala anhu beliau berkata, aku menyaksikan salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala telah selesai salat dengan manusia dengan para sahabat yang lainnya, Rasulullah melihat suatu kambing yang telah disembelih. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaklah dia menyembelih kembali, menyembelih ulang sebagai ganti daripada sembelihan yang dia sembelih sebelum waktu salat. Ya. Dan barang siapa yang dia belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini kata para ulama menunjukkan masyru'iyatul dzabhi ba'da salat. Ba'da salat. Di semata-mata salat telah selesai, boleh seseorang apa? Memulai menyembelih. Dan yang utama setelah menyembelihnya imam ya, setelah menyembelihnya imam fi shalah. Kalau imamnya apa? Berkurban. Ya. Kalau tidak apa? Sudah semata-mata sudah selesai salat atau selesai khutbah, maka di situ apa? Sudah disyariatkan untuk menyembelih. Tapi keutamaannya apa? Setelah imam mencontohkan menyembelih, baru yang lainnya menyembelih. Itu utama, lebih utama dalam penunaiannya. Taib. Sehingga orang-orang badui atau orang-orang yang jauh daripada kalangan kaum muslimin yang melakukan sholat berjamaah, mereka memperkirakan saja bahwasanya ini telah selesai waktu sholat. Ya, telah selesai waktu sholat, maka itu waktu untuk menyembelih. Taib. Sehingga disini Rasulullah perintahkan ketika melihat kambingnya telah terkapar, ya, untuk menyembelih kembali setelah salat. Qala rahimallahu ta'ala wa 'anil Barra ibn 'Azib radhiyallahu anhu qan qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qan arba'un la tajuzu fi ad-dhahaya al-awra'u al-bayyinu awruha al-awra'u al-bayyinu awruha wal-maridatu al-bayyinu maraduha والأرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. Dan hadis ini pun disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala fi al-Irwa. Hadis ini menuntunkan kepada kita untuk hati-hati dalam memilih binatang sembelihan. Ya. Sehingga kata Barra Ibn Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada berdiri di tengah-tengah kami dengan mengatakan empat perkara yang tidak boleh ada pada binatang sembelihan. Empat perkara ini disebut ayub oleh para ulama. Aib. Perkara yang tercela yang hendaknya dihindari, jangan sampai ada di binatang yang hendak disembelih. Apa keempat perkara tersebut? Kata Rasulullah, al-aura'u al-bayyinu awaruha. Binatang yang matanya tidak melihat satu dan jelas tidak melihatnya. Ya, sehingga dajjal disebut awar. Pecak, ya. Jadi buta sebelah. Ya, buta sebelah, jelas kebutaannya. Ya. Artinya apa? Karena di situ terkadang ada yang samar. Ya. Mungkin dia bisa masih melihat, masih mampu melihat di sebelah kanannya, sehingga dia bisa makan yang ada di sebelah kanannya. Tapi kalau dia jelas-jelas tidak bisa memperhatikan apa-apa yang ada di sebelah kanannya, menunjukkan dia itu apa? Buta sebelah. Tayyib. Ini dikatakan apa? Jelas al-bayyinu awaruha. Jelas kebutaannya. Sebelahnya, ingat, buta sebelah. Tetapi jika lo tidak jelas, dia seperti binatang yang waras-waras saja, ya, kelihatan mungkin putih sedikit, tetapi apa masih normal secara makannya, jalannya, seperti apa kambing-kambing yang lain, ya, tidak gugup. Maka apa dihukumi? Seperti kambing yang sehat pula, yang tidak awar, yang tidak buta sebelah. Yang kedua, yang tidak boleh ada pada binatang sembelihan, al-maridatu al-bayyinu maraduha. Kambing yang sakit, yang jelas sakitnya. Ya. Menunjukkan dia jelas sakitnya itu ketika berkumpul dengan temannya, dia sebagai kambing yang tidak semangat makan. Tidak semangat untuk makan, berarti menunjukkan dia itu apa? Sakit. Baik. Atau bahkan apa, kurus, krempeng. Maka ini hendaknya dihindari dari menyembelih binatang atau dari membeli binatang yang ada penyakitnya. Wal arja'u, tadi cirinya ya, dengan dia diikut sertakan makan dengan teman-temannya. Kalau dia semangat berarti apa? Dia sehat. Kalau tidak, dia ada sesuatu. Tunggu. Wal arja'u wal bayinu dola'uha. dan juga binatang yang pincang, yang jelas kepincangannya. Dan ini pun apa? Diketahui jelas kepincangannya ketika dia berada dengan teman-temannya. Ya. Lari dia apa? Ketinggalan sendiri. Ya. Menunjukkan dia apa? Pincang, ada kecacatan dalam kakinya. Tidak bisa untuk menyusul teman-temannya. Berjalan bersama teman-temannya. Maka ini disebut apa? Bayyin. Jelas dal'uha kepincangannya. Ya. Adapun yang mungkin dia ada luka sedikit di kakinya, tapi masih bisa berada tetap di kelompok teman-temannya. Ya, mereka lari, dia pun ikut lari. Maka ini dikelompokkan boleh untuk apa? Disembelih yang seperti ini. Dan juga wal kasiratu allati la tunqi. Yaitu hewan yang belum tulangnya ini memiliki sumsum, ya. Hewan yang tulangnya apa? Belum bersumsum, la tunqi. Maka apa? Tidak boleh pula untuk disembelih, dihindari, karena ini sebagai aib. Dan hadis ini sahih. Ini adalah keempat sifat yang jelas-jelas keberadaannya untuk dihindari bagi orang-orang yang hendak memilih binatang sembelihan, untuk dia teliti, ya, yang gagah, yang gemuk, yang bertanduk, yang memiliki paras yang bagus, sehingga itu adalah bentuk ta'zim syair Allah, syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Adapun jikalau kita temukan atau kita beli hewan yang masya Allah bagus dengan sifat-sifat yang ada yang telah disebutkan, kemudian di tengah-tengah perjalanan dia terjadi kecacatan, mungkin sudah ada di tangan kita, ya, atau sudah sampai waktu menyembelih, ternyata apa, matanya tertusuk sehingga dia buta, tayib, atau qadarullah dia terperosok sehingga apa, agak pincang. Ya. Nah, jikalau di awalnya hewan tersebut sehat, tidak terjadi kepincangan, kebutaan, ya, kemudian juga tidak sakit, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dhahi biha, dia sembelih dengannya. Dengan catatan apa? Di awalnya dia sehat. Ya. Di awalnya dia sehat. Tayib. Qala rahimallahu ta'ala wa an Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinna. Illa in ta'assara 'alaikum fatadbahu jaza'atan min ad-dha'ni. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh kalian menyembelih kecuali yang musinnah. Musinnah yaitu apa? Masaqatat tanayaha, yang telah gugur gigi serinya, ya, telah gugur atau telah jatuh gigi serinya, kecuali jikalau menyulitkan atas kalian untuk mendapatkan binatang yang musinnah, ya, maka boleh kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyembelih jaza'ah minadda'an, menyembelih jaza'ah dari kambing. Ya. Dhaan ini kambing Jawa, ya, yang berbulu. Kambing Jawa apa kambing apa yang berbulu? Domba. Nah, kalau di kitanya apa? Terkenalnya domba. Ya. Itu namanya dhaan. Kambing yang berbulu. Karena ada satu lagi kambing yang disebut ma'az dalam bahasa Arab. Itu yang tidak berbulu. Kambing Jawa mungkin, ya. Tidak ada bulunya. Padahal banyak di Sunda juga. Cuman ma'rufnya kambing Jawa. Tapi, ya. Maka musinnah kata para ulama dalam binatang sembelihan dari kambing yaitu apa? Matamma sanah, yang sempurna umurnya 1 tahun. Baik itu dari dha'an, domba, ataupun apa? Ma'az, yang tidak berbulu, kambing Jawa. Yang sudah umurnya sempurna 1 tahun, maka itu dikatakan musinnah. Tanya. Sehingga tanyakan kepada orangnya, ini sudah musinnah belum? Sudah tamat 1 tahun, umurnya 1 tahun belum? Ya, atau dilihat giginya sudah tanggal atau belum? Ya. Sehingga memang ini ilmu yang sangat luar biasa di kalangan Arab. Mereka tahu dan faham tentang usia binatang, faham tentang bintang, faham tentang semuanya, perkara-perkara yang di sekitar mereka. Padahal mereka orang yang tidak sekolah. Ya. Tapi masalah umur-umur mereka tahu kapan binatang disebut jada'ah, ya, kapan disebut musinnah. Tayyib. Itu daripada kambing, baik itu dha'an, domba ataupun kambing apa istilahnya? Mas ini, kambing Jawa itu kambing kacang apa bukan? Kalau di kita. Hah? Kacang. Tayyib. Kambing Jawa atau kambing kacang itu apa? Dalam usia 1 tahun. Ya, adapun sapi dikatakan musinnah, layak untuk disembelih, ya, termasuk syarat daripada menyembelih, jikalau tamat usianya 2 tahun. Sudah berusia 2 tahun. Dan adapun unta dikatakan musinnah, yaitu usianya sempurna 5 tahun. Tapi ini dinamakan musinnah. Sehingga kata Rasulullah, la tazbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah, baik itu daripada kambing, ya, sapi ataupun unta. Dan digabungkan terhadap sapi yaitu apa? Jamus, kerbau. Hukumnya sama dengan sapi. Tayyib. Kecuali kalau menyulitkan bagi kalian tidak didapati yang musinnah dari ini semua, dari kambing, kemudian sapi atau unta, boleh jada'ah. Ya. Boleh jada'ah. Jada'ah ini dari domba, usianya kata ulama, ada yang mengatakan sitatu ashur, ada yang mengatakan sabatu ashur. Itu sekitar 6 atau 7 bulan. Tapi ingat, domba, kambing yang berbulu. Baik. Demikian pula dimulhakan kata ulama, kambing kacang sama, itu dikatakan jada'ah jika usianya 6 sampai 7 bulan. Itu apa? Kalau sulit kita tidak dapat yang umurnya 1 tahun, tidak ada umpamanya, maka dibolehkan yang jada'ah. Demikian pula para ulama yang lainnya mengkelompokkan bahwasanya dari sapi juga ada jada'ah. Ya. Kalau apa? Sudah tamat 1 tahun. Dari unta juga ada yang jaza'ah kalau sudah tamat 3 tahun. Tetapi ingat asalnya konteks hadis ini dalam apa? Dha'an. Ya. Dalam domba. Tayyib. Kemudian mana yang lebih utama ketika seseorang berkurban? Ya, maka ini kata ulama sesuai dengan kadar harga dan besarnya. Yang lebih utama yaitu unta. Yang kedua sapi, dan yang ketiga ghanam, kambing. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimallahu ta'ala wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nastashrifa al-ayn wal-udhun wa la nudhhiya bi'awra'a wa la muqabala wa la mudabara wa la kharqa wa la tharma. Akhrajahu Ahmad wal arba'ah wa sahih Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dan disebutkan oleh Syekh Albani dalam Irwan. Ya. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, Rasulullah merintahkan kepada kami untuk memperbagus binatang sembelihan tersebut. Memperindah, artinya mencari binatang yang bagus. Yaitu apa? Melihat mata dan telinganya. Dicari yang bagus. Tayyib. Dan tidak boleh untuk menyembelih al-a'ra tadi, matanya yang buta sebelah. Ini kurang bagus berarti di matanya. Sehingga apa? Diperintahkan untuk nastashrif, mencari yang terbagus. Dan juga tidak boleh yang muqabalah, terputus depan telinganya, ya. Ataupun yang mudabarah, terputus bawah telinganya, atas ataupun bawah, sumpung pokoknya. Taib. Ataupun apa? Kharqa. Kharqa ini apa? Sobek telinganya. Terjadi bolongan di telinganya. Taib. Dan juga wala tarma, tidak boleh yang tarma. Yang tanggal atau yang jatuh giginya. Dan tanggal giginya di sini bukan gigi yang serinya, gigi yang lainnya. Menunjukkan apa? Kurang bagus dari segi apa? Paras mukanya. Tapi yang dicari adalah musinnah, yang gigi serinya tanggal, ataupun gigi seri atau gigi yang lainnya yang tanggal ini kurang bagus. Meskipun apa kata furlama, ya juz ma'al karoha, boleh pula hukumnya, meskipun dibenci, ya. Sehingga ketika ada yang lebih utama, diusahakan yang lebih utama dulu dalam menyembeli. Tanya. Intinya ini pun sama yang menghasut kepada kita untuk memilih binatang sembelihan yang terbagus, yang terbaik. Tanya. قال رحمه الله تعالى عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها متفق عليه. Dari علي رضي الله تعالى عنه beliau berkata Rasulullah memerintahkan kepada saya untuk menggantikan posisi beliau dalam penyembelihannya. Ya. Bahasanya Rasulullah menyembelih 63 dari 100 unta. Ya. Dan sisanya diwakilkan kepada Ali. Itu boleh tawkil, mewakilkan selama apa yang diwakilkannya muslim. Dan di sini kata para ulama, kenapa Rasulullah menyembelih 63? Karena itulah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu beliau wafat. Sehingga digantikan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu penyembelihannya. Tayyib. Dan juga saya diperintahkan untuk membagikan dagingnya, kulitnya, wa jilaliha. Jilal ini alat yang dipakai untuk menunggangi binatang tersebut, sesuatu yang menutupi binatang tersebut, ya. Sehingga kalau binatang ketika kita hendak menungganginya tidak ada alat untuk duduk di atasnya, binatang tersebut akan luka. Kulitnya ini apa istilahnya? Babak itu apa istilahnya? Apa bahasa Indonesianya babak? Hah? Lecet, ya. Akan lecet seperti itu. Sehingga perlu alat yang diletakkan di atas punggungnya untuk menghindari kelecetan kulitnya. Maka apa? Alat tersebut, baik itu rahl, dibagikan pula kepada yang lainnya, ya. Yaitu apa? Alal masakin, kepada orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin, ingat, ya. Karena orang kafir la yastahir, orang kafir tidak berhak menerimanya. Dan saya tidak memberikan kepada orang yang menyembelihnya sedikit pun darinya, dari binatang sembelihan, ya. Sehingga dari hadis ini kata para ulama, bolehnya untuk membagi-bagikan binatang atau daging sembelihannya, yaitu apa? Tasaddaq. Dan juga boleh apa? Memakan. Ya'kulu wa yatasaddaqu wa yadakhiru. Boleh memakan, mensedekahkan dan apa? Menyimpannya. Tuh. Maka di sini menunjukkan apa? Untuk memberikan, mensedekahkan binatang yang telah disembelih atau daripada daging kurbannya. Dagingnya, kulitnya dan yang lainnya yang bersangkutan dengan binatang tersebut dibagikan, sehingga haram hukumnya untuk menjual kulit, yang sering terjadi. Tayib. Dan juga haram hukumnya memberi upah kepada tukang nyembelih jagal. Kecuali kata farlama dari uang tersendiri dari si yang menyembelih. Ya. Bukan daripada binatang ternak tersebut. Ya. Upahnya apa? Sudah kasih kepalanya. Tapi tidak memberikan sesuatu apapun. Yang dibolehkan kata farlama hadiah saja. Dihadiahkan ya, kepada orang yang menyembelih tersebut ya, atau wakilnya. Taib. Atau kalau umum kepada orang yang menyembelih, dia kasih hadiah kulit umpamanya ya. Atau kasih hadiah apa? Kepala atau pahanya atau apa saja. Hadiah saja. Bukan bagian. Ya, bukan bagian. Taib. Bisa difahami. Sehingga kalau antum sulit terjatuh menjual kulit, dihadiahkan saja sudah. Dihadiahkan kepada orang lain. Ya. Atau dihadiahkan kepada yang menyembelih. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, Wan Jabir bin Abdullah qan naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'ah. Wal baqar an sab'ah. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun Hudaybiyah al-badanah, yaitu unta an sab'ah, dari 7 orang patungan unta 7 orang dan juga sapi patungan 7 orang. Di sini menunjukkan apa? Bolehnya untuk seseorang berpatungan dengan yang lainnya di dalam unta dan sapi. Paling banyaknya 7 orang, tidak boleh lebih daripada 7 orang. Adapun kurang dari 7 orang boleh. 2 orang, 3 orang, ya, atau di bawah 7 boleh. Tapi tidak boleh di atas 7. Ya. Dan juga apa? Boleh menyembelih unta atau sapi 1 orang saja. Saya mampu beli sendiri. Boleh, tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang tentang hal itu. Ya. Di sini menunjukkan 7 artinya apa? Maksimalnya ketika seseorang hendak patungan sampai 7 orang saja. Tayib. Dan juga masalah yang tidak disebutkan di sini, yaitu bolehnya untuk seseorang menyembelih sampai akhir hari tasyrik. Ya. Yaitu akhir terbenamnya matahari di hari tasyrik. Di tanggal 13. Ketika umpamanya ini sekarang tanggal 13, matahari hendak tenggelam, maka itulah batas akhir seseorang menyembelih. Dan juga bolehnya seseorang menyembelih di malam hari, karena tidak ada dalil yang melarang. Ya. Dengan tentunya catatan terang, dia mampu menyembelih sesuai dengan urat-urat yang ada. Itu di antara masalah-masalah yang ada yang belum kita sebutkan, insyaallah mungkin bisa antum ingatkan atau bisa ditanyakan nanti dalam majelis yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa? Apanya? Tadi memiliki tanduk. Kalau kambing, kalau yang selainnya boleh betina, boleh jantan. Tapi yang utama jantan. Yang utama jantan. Dan sebagian ada yang membolehkan betina. Boleh saja hukumnya, tapi ingat yang afdal sesuai dengan sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi di situ disunnahkan untuk apa? Dalam binatang sembelihan untuk memakan, mensedekahkan dan menyimpan. Itu sunnah saja. Yang dahulunya apa? Dilarang untuk disedekahkan. Kemudian dapat dimansuh perkara tersebut sehingga boleh untuk dibagikan. Ya. Dan dibagikannya apa? Tidak ada batasan, meskipun ada yang membatasi sepertiga dimakan sepertiga, disedekahkan sepertiga, disimpan. Ya, tapi ini kembali kepada si yang menyembeli. Ya, mau dia sedekahkan semua, kalau dia tidak butuh tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Jadi tidak ada batasan yang disedekahkan harus berapa, yang disimpan harus berapa. Cuma apa? Sebagian para ulama ada yang membagi saja. Tadi sepertiga, sepertiga, sepertiga antara makan, menyimpan dan mensedekahkan. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau tidak tahu lah syai'a nih. Tidak tahu enggak mengapa. Tidak berdosa. Tapi kalau dia tahu, sebagian tadi ada yang berpendapat haram. Dan juga minimal yang makruh menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, sebutan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Kurban sah. Ya. Kenapa? Karena ini syai', kurban syai'. Larangan memotong rambut dan kuku ini perkara lain, ini pun perkara lain. Ya. Jadi tidak berkaitan. Sehingga sah-sah saja dalam urusan penyembelihannya. Ya, adapun jika dia terjatuh pada yang haram, itu atas perbuatannya saja. Wallahu a'lam. Boleh saja. Ya, intinya hadiah. Bukan bagian, ya. Bukan bagian. Kecuali memang yang menyembelih itu orang miskin yang berhak menerimanya, ya dia mendapatkan bagian. Tapi ingat, itu sebagai bagian karena dia miskin, bukan karena dia menyembelih. Dan itu hadiah saja, upaya untuk mau memberikan hadiah. Atau kalau mau memberikan uang dari yang lain, bukan dari bagian tersebut. Bukan berarti apa? Menjual kulit dulu, hasil kulitnya baru dikasihkan ke dia. Jangan. Dari yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Hewan korban tidak boleh dibagikan kepada selain kaum muslimin. Kalau terjadi dibagikan kepada selain kaum muslimin, hukumnya dari segi dosa wallahu a'lam. Ya. Tapi al-muhim kafir tersebut la yastahiq, tidak berhak. Tentunya tadi kalau ingin mendapatkan keutamaan, dia apa? Berikan kepada miskin yang muslim. Allah alam itu kalau di sana ada pembahasan apakah berdosa atau tidak ketika dia memberikan kepada orang kafir. Tapi tentunya kalau disengaja, ya, kalau disengaja dia berikan kepada orang kafir dan sama sekali tidak diberikan kepada orang miskin yang muslim, itu dia berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Dan kurban juga kalau di pabrik, kalau itu kurban dari pabrik, pemilik pabrik tersebut muslim atau tidak? Kalau dia bukan muslim, bukan kurban, tidak akan diterima amalnya orang kafir. Ya. Sehingga apa? Menjadi daging biasa saja. Dan itu pun kalau disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang perlu dilihat ini, pemilik pabrik tersebut muslim atau bukan? Ya. Keren semuanya. Itu tadi kalau sambing kambing berarti tidak boleh atas namakan semua karena kambing satu orang. Atau sapi harus 7 orang. Punya karyawan ada 700, dia beli apa? Berarti 10 atau 100 kambing ini sapi. Iya, harus di atas namakan 7 karyawan yang muslim. Kalau di atas namakan muslim atau telah memang dihadiahkan oleh si yang punya pabrik, ini sudah saya kasih uang, kamu berikan, terserah kamu untuk. Maka dia teranggap sembelihannya si muslim. Asal jangan tadi dari apa pemilik pabriknya. Karena kebanyakan kayaknya kafir ya. Kalau Allah alam bismillah. Fadlu barakallahu fikum.